Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Janganlah terlena dengan kenikmatan yang semu. Di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya hari kiamat, Dia pun memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompetnya 2 kali. Tiupan yang pertama sebagai pertanda untuk membinasakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan langit, sedangkan tiupan yang kedua untuk membangkitkan mereka kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allahu tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri, yakni menunggu keputusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dan di ayat yang lain Allah SWT berfirman, yang artinya, maka setelah malaikat Israfil itu meniupkan trompetnya yang 2 kalinya, seluruh makhluk pun dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka dikumpulkan dalam suatu padang yang amat luas yang rata dengan tanah. Quran Surat Toha ayat 107. Dan dalam tafsir As-Sa'di halaman ke-462, yakni dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai sandal, tidak berkhitan, dan tidak pula membawa sesuatu apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti para manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum berkhitan." Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, kaum pria dan wanita berkumpul dalam satu tempat, semuanya dalam keadaan tidak berbusana. Apakah mereka tidak saling melihat satu sama lainnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, kondisi saat itu amat mengerikan sehingga tidak terbetik sedikit pun dalam diri mereka untuk melihat satu sama lainnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, saat itu masing-masing dari mereka memikirkan dirinya sendiri dan tidak sempat untuk memikirkan orang lain, meskipun itu adalah orang yang terdekat bagi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa ayat ke-34 sampai 37, yang artinya pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari bapa dan ibunya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Maka semua manusia saat itu berada di dalam ketidakpastian. Masing-masing menunggu apakah ia termasuk orang-orang yang beruntung yang dimasukkan ke taman-taman syurga, ataukah mereka termasuk orang yang merugi yang dijebloskan ke dalam lembah hitam neraka. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya di atas kepala para hambanya, hingga panasnya sinar matahari yang luar biasa itu mengakibatkan keringat mereka bercucuran. Al-Miqdad bin Al-Aswad bercerita, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti matahari turun mendekati para makhluk hingga hanya berjarak 1 mil saja. Pada saat itu, kucuran keringat masing-masing manusia tergantung amalannya. Di antara mereka, ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada pula yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah para manusia saat itu berada di dalam kesusahan, kebingungan, ketidakpastian yang tiada bandingannya. Padahal satu hari pada saat itu bagaikan 50 ribu tahun berhari-hari di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'arujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Yang artinya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-4. Seandainya kita mau berpikir betapa mengerikannya hari-hari itu, lantas kita merenungkan jalan hidup kebanyakan manusia di dunia ini yang kita lihat selama ini, niscaya kita akan sadar betul bahwa ternyata masih banyak di antara kita yang telah terlena dengan keindahan dunia yang semu ini, dan lupa bahwa setelah kehidupan dunia yang sementara ini, masih ada kehidupan yang lain yang kekal abadi. Yang lamanya satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Kita telah terlena dengan gemerlapnya dunia dan lupa untuk beribadah kepada Allah SWT dan beramal soleh. Padahal pada hakikatnya kita hanya diminta untuk beramal selama 30 tahun saja, tidak lebih dari itu, suatu waktu yang amat singkat. Ya, kalaupun umur kita 60 tahun, sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal selama 30 tahun saja. Karena umur yang 60 tahun itu akan dikurangi masa tidur kita di dunia, yang jika dalam satu hari adalah 8 jam, berarti masa tidur kita adalah sepertiga dari umur kita, yaitu 20 tahun. Lalu kita kurangi lagi dengan masa kita sebelum balig. Karena seorang tidak berkewajiban untuk beramal, melainkan setelah ia balig. Taruhlah jika kita balik pada umur 10 tahun, berarti umur kita hanya tinggal 30 tahun saja. Subhanallah, bayangkan, pada hakikatnya kita hanya diperintahkan untuk bersusah payah dalam beramal soleh di dunia hanya selama 30 tahun saja. Alangkah naifnya jika kita enggan bersusah payah selama 30 tahun di dunia untuk beramal soleh, sehingga akan berakibat kita mendapat siksaan yang amat pedih di akhirat selama puluhan ribu tahun. Allah SWT telah memperingatkan supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan duniawi, yaitu dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil ghurur. Yang artinya, wahai para manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayai kalian, dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdayakan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fatir ayat kelima. Maka mengapa orang yang tertipu dengan kehidupan duniawi benar-benar telah merugi? Karena kenikmatan dunia seisinya tidak lebih berharga di sisi Allah Azza wa Jalla dari sebuah sayap seekor nyamuk saja. Hadis sahih dari Sahal bin Sa'ad, yakni dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini sepadan dengan harga sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan mendapatkan kenikmatan dunia meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka marilah kita manfaatkan kehidupan dunia yang hanya sementara ini untuk benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai dari mencari ilmu, sholat lima waktu, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama terutama tetangga, mendidik keluarga sebaik-baiknya, juga berusaha untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT, yakni yang artinya dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Rob, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amalan soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Maka Allah SWT menjawab, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup bagi orang yang mau berfikir? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Fatir ayat ke-37. Namun mereka tidak akan mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Demikian pula, mereka tidak akan mati di neraka. Allah SWT berfirman yang artinya, mereka berseru wahai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kalian. Namun kebanyakan kalian benci terhadap kebenaran tersebut. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77-78. Jangankan untuk menghentikan siksaan, untuk mendapatkan setetes air pun mereka tidak akan bisa. Allah SWT mengisahkan, dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga, berilah kami sedikit air atau makanan yang telah diberikan Allah kepada kalian. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 50-51. Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.